إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal muslimun ibadallah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat beserta salam hendaknya kita senantiasa sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada semuanya, tidak terkecuali yang menyampaikan, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ketakwaan merupakan jalan keselamatan bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Agama Islam memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik, terlebih kepada orang yang menjadi sebab adanya kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaknya kalian berbuat baik karena sesungguhnya Allah menyukai, mencintai, menyenangi orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya dan hak kedua orang tua di dalam Al-Qur'an, menunjukkan betapa besar hak kedua orang tua yang harus kita tunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya, serta kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Rabbmu memerintahkan hendaknya tidaklah engkau beribadah kecuali hanya kepadanya dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang agung ini perintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya, dan kita dilarang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan hak kedua orang tua sangat besar yang harus kita tunaikan. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Banyak dari manusia yang sudah mengetahui hak kedua orang tua. Banyak dari kalangan manusia yang sudah memahami bahwa orang tua itu harus dimuliakan, harus dihormati, harus diperlakukan baik. Namun dalam hal praktek, tidak sedikit kita dengar banyak juga dari kalangan manusia yang menelantarkan kedua orang tuanya terlebih di usia senja mereka, banyak dari kalangan manusia yang menyia-nyiakan hak kedua orang tuanya, banyak dari kalangan manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dari kedua orang tua, yakni ayah dan ibu, yang paling besar haknya adalah seorang ibu. Namun dalam hal praktek, banyak manusia yang takut hanya kepada ayah, yang tidak takut kepada ibunya. Dia menghardik ibunya, membentak ibunya, mencerca ibunya, hanya karena ibunya dari kaum Hawa, yang lemah fisiknya, yang lemah jiwanya. Ketika keinginannya tidak dituruti, dia hardik ibunya, dia layangkan telunjuknya ke mata ibunya, dia bentak ibunya, dia zalimi ibunya, bahkan sampai main fisik dengan ibunya sendiri karena keinginannya tidak dituruti. Tidak demikian agama Islam memerintahkan. Agama Islam memerintahkan untuk kita menjunjung tinggi hak seorang ibu. Ibu harus dimuliakan. Ibu harus dimuliakan, dihormati, diperlakukan lebih daripada selainnya. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Kami wasiatkan kepada manusia, hendaknya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala khususkan hak seorang ibu. Allah sebutkan pengorbanan seorang ibu. Ibunya mengandungnya dalam keadaan letih, dalam keadaan yang sangat berat, dan ibunya melahirkannya dalam keadaan yang sangat berat. Mulai dari kandungan kita sudah merepotkan seorang ibu. Hingga kita keluar ke alam dunia ini, itu sudah sangat merepotkan seorang ibu. Dia pertaruhkan nyawanya agar kita keluar dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak cacat. Kemudian setelah kita keluar, sang ibu tersenyum. Rasa sakit itu bisa hilang ketika melihat kita keluar dalam keadaan tidak ada apa-apa, tidak kena penyakit apa-apa, tidak cacat. Ibu sangat besar perjuangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam ayat yang lain, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami wasiatkan kepada manusia, hendaknya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah. Lemah di dalam ayat ini bukan sekedar lemah. Wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan, lemah yang betul-betul lemah, lemah yang tidak bisa direkayasa, lemah yang tidak bisa dibuat-buat, yang tidak dirasakan oleh seorang ayah, yang tidak dirasakan oleh selain ibu. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, beliau ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, man ahakkun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang lebih berhak mendapatkan perlakuan baik olehku? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian orang itu kembali bertanya, siapa lagi wahai Rasulullah? Tsumma ummuk, lalu Rasulullah menjelaskan, kemudian ibumu. Orang itu kembali lagi bertanya, siapa lagi wahai Rasulullah? Tsumma ummuk, kemudian ibumu. Setelah tiga kali orang itu kembali bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Tsumma abuk, kemudian ayahmu. Ibu tiga kali, kemudian setelah itu ayah satu kali. Ini menunjukkan kepada kita hak ibu sangatlah besar, yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, seseorang datang menemui sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Wahai Abdullah bin Abbas, aku melamar seorang wanita, namun dia enggan untuk menikah denganku. Dia menolak pinanganku. Aku tidak diterima. Fakhatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Kemudian datang laki-laki lain meminang dia. Wanita itu pun mau. Aku ditolaknya, orang lain diterimanya. Faghirtu 'alaiha, aku pun cemburu. Aku tidak terima dengan perlakuan ini. Faqataltuha, aku bunuh wanita ini. Aku telah melakukan dosa yang sangat besar, membunuh jiwa yang tidak bersalah. Aku pun menyesali itu. Lalu aku mendatangi Abdullah bin Abbas. Aku bertanya kepada engkau wahai Abdullah bin Abbas, fahalli min taubatin, apakah Allah masih menerima taubatku? Apakah aku ada taubat? Lalu Abdullah bin Abbas dengan tegas berkata, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Lalu orang tadi berkata, la, tidak, ibuku sudah meninggal dunia. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, taqarrab ilallah, tub ilallah azza wa jal, wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Taubatlah engkau kepada Allah, dan hendaknya engkau mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Qala Atha bin Yasar. Atha bin Yasar berkata, fadhahabtu, aku pergi. Fasa'altu Ibna Abbas. Aku pun bertanya kepada Abdullah bin Abbas, lima sa'alta an hayati ummihi. Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa engkau bertanya tentang hidup dan matinya ibu orang ini? Ada apa gerangan, apa kaitannya dengan dosa yang dia perbuat, dengan ibunya yang masih hidup atau sudah meninggal dunia? Apa kaitannya? Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbuat baik kepada ibu, daripada berbakti kepada ibu. Perhatikan ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Abbas faqihu hadhil ummah, orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi orang yang paham dalam agama ini. Beliau memahami bahwa berbuat baik kepada ibu merupakan amalan yang sangat besar, yang sangat diharapkan bisa menjadi penebus dosa orang yang berbuat dengan dosa yang sangat besar ini. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dari Abu Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari, annahu syahida Ibnu Umar, dia pernah menyaksikan Ibnu Umar. Wa rajulun yamaniyun yatuful baita hamala ummahu wa ra'a dhahrihi, dan di sana ada seseorang yang berasal dari Yaman. Dia tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah dalam keadaan dia sedang menggendong ibunya di belakang. Ibunya diletakkan di punggungnya. Dia keliling Ka'bah dalam keadaan sedang menggendong ibunya. Lalu dia berkata, inni laha ba'iruhal mudhallal, aku dengan ibuku ini bagaikan tunggangan yang siap diarahkan oleh ibu ke sana kemari. Kemanapun ibu ingin, aku siap pergi. Aku tunduk patuh kepada ibuku. In dha'irat rikabuha lam az'ar, kalau ibu memiliki hewan tunggangan, hewan tunggangan itu punya rasa takut ketika bertemu dengan hewan buas, entah itu serigala atau yang semisalnya. Adapun aku adalah tunggangan yang tidak kenal rasa takut. Aku artinya ma'asyiral muslimin, aku betul-betul menjaga ibuku, aku betul-betul memelihara ibuku, aku betul-betul maksimal memberikan pelayanan kepada ibuku. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, orang itu berkata kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah aku dengan perbuatanku ini yang sudah semaksimal mungkin dengan sepenuh hatiku melindungi, melayani ibu, sudah bisa membalas jasanya selama ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan tegas mengatakan la wala bi zafratin wahidatin, tidak walaupun satu tarikan nafas ketika melahirkanmu, engkau belum terhitung membalas budi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan pernah kita mengungkit satu kebaikan saja kepada ibu kita. Jangan pernah kita merasa berjasa sedikit pun dengan ibu kita, karena itu belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan ibu kita ketika melahirkan kita. Di antara yang sangat menyakitkan seorang ibu adalah ketika dia dibentak, dihardik oleh anaknya, dan dia berkata, yang sangat menyakitkan dalam hidupku adalah ketika aku dibentak oleh seorang anak yang keluar dari rahimku sendiri. Aku dibentak olehnya. Oleh karena itu, agama Islam sangat mengecam hal ini. Agama Islam sangat melarang hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahum uff." Jangan engkau katakan kepada kedua orang tuamu uff. "Wala tanharhuma." Jangan engkau bentak mereka. "Wa qul lahum qawlan karima." Katakanlah kepada kedua orang tuamu ucapan yang mulia, ucapan yang lembut, ucapan yang paling baik yang ada padamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi wa iyyakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, setelah ini ketika kita pulang, lihatlah ibu kita di rumah. Ketika dia jauh, hubungi ibu kita. Ketika kita memiliki kesalahan, segera minta maaf. Ketika kita memiliki kekeliruan, segera minta maaf. Jadikan kedua orang tua kita, terutama ibu kita, sebagai ladang pahala bagi kita semua. Jadikan mereka sebagai ladang yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melakukan ini, sungguh kita menjadi orang yang celaka. Orang yang sudah didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Pada suatu hari malaikat Jibril berdoa, syakia abdun, sungguh celaka seorang hamba, adraka walidaihi, dia mendapati kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, lam yudkhilahul jannata, namun tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Sungguh celaka orang yang seperti ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, amin, ya Allah kabulkanlah. Luar biasa kerugian yang sangat rugi ketika kita durhaka kepada ibu kita, ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka perbaikilah hubungan kita kepada mereka, perbaikilah dengan sebaik-baiknya. Bagi yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, bukan berarti bakti terputus. Bukan berarti kita tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat baik. Bukan berarti kita hanya ada penyesalan saja. Masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Di antara yang dapat membantu mereka di kubur sana, yang paling besarnya adalah mendoakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah." Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Illa min sadaqatin jariyatin, sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Ini diantara yang paling besar yang dapat memberikan manfaat kepada orang tua kita di alam kuburnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama yang menyampaikan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma rzuqhum bitanatan salihah, Allahumma waffiqhum lima fihi khairul bilad wal ibad. Allahumma rabbi fir lana warhamhuma, rabbi fir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ja'alna min ibadika al-muttaqin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.